Apa hukum menggunakan FB atau YouTube? Tergantung untuk apa menggunakannya. Kalau untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, mungkin bisa jadi boleh, tetapi FB ataupun YouTube, kemudorotannya, keburukannya jauh lebih dominan dibandingkan dengan kebaikannya. Untuk mengambil faedah ilmu, tidak harus melalui FB atau YouTube. Lebih baik hadir di majelis ilmu. Nah. Bagaimana menghindari fitnah di media komunikasi? WA, FB, Instagram, dan semisalnya yang terkadang mengganggu mata hati. Mau ditinggalkan, tapi masih butuh informasi. Nah, ambil yang paling ringan. Ya. Seperti misalnya WA, ya, kita bisa menggunakan sebatas mendapatkan faidah yang baik dari faidah-faidah ilmu, ya, atau sekedar berita-berita yang dibutuhkan. Selain itu sebaiknya ditinggalkan, ya. Tidak perlu sibuk dengan Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Untuk apa? Ya. Apa hukum seseorang menelpon saudaranya dengan menggunakan video call? Sebaiknya dihindari. Ya. Sebaiknya dihindari. Nah, karena khawatir ada mudharat. Nah, nanti kalau bermudah-mudah dalam hal ini, ya, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang sifatnya pelanggaran syar'i. Ya. Dan sudah banyak contoh kasus, ya, karena gara-gara ini pada akhirnya terjadi perbuatan-perbuatan keji. Na'udzubillah.